Ana na'am. Kau bertanya, bolehkah kita, apa ini, perlukah kita sholat ghaib ketika si mayyit disolati oleh ahlul bid'ah, orang fasik semua? Nah, kaif yani, bagaimana bisa kok yang menyolati orang orang fasik semua gitu, ahlul bid'ah semua yang menyolati? Nah, artinya misalkan khawarij atau teroris mati di tengah-tengah kaum teroris, kemudian disolati oleh teroris-teroris itu, kita mau solati ghaib orang teroris misalkan, hah? Atau bagaimana maksudnya? Khulas, kalau dia ahlul bid'ah yang bid'ahnya cuma bid'ah kefasikan, mereka masih muslimun, fusak, bid'ahnya hanya kefasikan, tidak sampai pada tingkatan keluar dari Islam, solat mereka sah atau tidak? Sah. Nah. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya? Apa ini? Bagaimana hukumnya mendatangi saja, jadi tanpa ikut mengurusi, memuliakan, mengafani, menyolati dan menguburkan saudara kita yang kafir? Khawatirkan hubungan saudara terputus, tidak terjalin dengan baik. Tidak ikut mengurusi, tidak ikut memandikan, tidak ikut mengafani, tidak ikut menyolatkan dan menguburkan. Terus ngapain? Sekedar melihat gitu. Nah, sekedar mendatangi dengan alasan dikhawatirkan hubungan saudara terputus, kekerabatannya ini maksudnya. Wallahu a'lam. Nah, artinya kalau selama ini hubungan yakni ada hubungan kekerabatan dengan orang-orang kafir itu, kemudian selama ini hubungan baik, nah saling menghargai kan gitu, maksudnya saling menghargai ketika masih hidup, nah tapi bukan yang murtad ya. Kalau murtad lain hukumnya, murtad tidak ada hak untuk dihargai. Nah, ini kafir asli. Dan saling menghargai selama ini, ya. Saling membalas, ya. Saling membalas kebaikan gitu, terkadang saling memberi hadiah, mengunjungi dan seterusnya. Kemudian ketika salah satu dari anggota keluarga ini yang hubungan baik, ada hubungan baik selama ini, nah, sebagaimana misalnya kita meninggal atau ada sesuatu yang menimpa kita, musibah atau apa, biasa dia menghibur gitu, takziah. Begitu pula sebaliknya lah, bas, sebatas itu. Nah. Nah. Tetapi tidak ikut mengurusi kan gitu. Nah. Wallahu a'lam. Bolehkah meniadakan kuburan anak kita atau orang apa ini? Atau orang tua kita, dalam artian kita tidak urusi kuburannya, tidak kita datangi, jadi kita anggap kuburan itu sudah tidak ada. Kenapa? Kenapa kok kuburannya ditiadakan, dalam arti dianggap tidak ada? Nah, padahal yang diajarkan dalam syariat kita, nah, kenapa kuburan itu diberi tanda nisan? Apa tujuannya? apa tujuan peletakan nisan? Nah, tujuannya kita akan pelajari di buku ini. Tujuannya ketika Nabi SAW pada hadis ya meletakkan batu nisan, Nabi SAW mengatakan na'am a'rifu bihi kubra akhi. Nah, ata'arrafu bihi ila kubri akhi. Dengan ini aku mengenal, mengetahui kuburan saudara keluargaku. Nah, tujuannya apa? Dengan itu nisan ini sebagai tanda bahwa ini kuburan kuburan fulan, yang itu adalah ayah kita atau anak kita, kerabat kita, sehingga ketika kita ingin memberi manfaat kepadanya dengan melakukan ziarah kubur, dan ini masyru', disyariatkan ziarah kubur. Nah, ya, dengan tata caranya tentunya, yang dengan tata cara yang benar sesuai dengan syariat. Naam, yang tujuannya apa? Memberi manfaat kepada yang dikubur. Dikunjungi kuburannya untuk didoakan. Nah. Ya. Baik, yang tidak boleh kan mengunjungi kuburan untuk berdoa di sisi kuburan. Hah? Untuk berdoa di sisi kuburan, bukan mendoakan penghuni kubur, tapi mau berdoa di sisi kuburan. Ini ada keyakinan berdoa di situ mustajab. Naam, karena yang dikubur orang bukan orang sembarangan. Naam, apalagi kalau ya, kalau itu sudah bid'ah ya. Apalagi kalau mendatangi kuburan untuk berdoa meminta kepada penghuni kuburan. Kalau ini sudah syirik. Ini penyembah kubur kalau ini. Pelakunya musyrik. Bukan lagi muslim karena menyembah kubur, memanjatkan doa, meminta, memohon kepada penghuni kubur. Nah, ini apa? Ziarah kubur untuk mendoakan kebaikan yang dikubur. Nah, baik, Nabi SAW pernah minta izin kepada Allah SWT untuk ziarah, mengunjungi kuburan ya, orang tuanya. Nah, untuk mengunjungi kuburan ya ibunya yang meninggal di atas kekafiran. Nah, diizinkan oleh Allah SWT ketika berada di sisi kuburannya. Nabi menangis, ditanya oleh sahabat, kenapa menangis? Nah, Nabi SAW mengatakan, saya minta izin kepada Allah SWT untuk mengunjungi kuburan ibuku, diizinkan. Ketika saya minta izin untuk mendoakannya, tidak boleh. Nah, karena dia mati di atas apa? Syirik. Mati kafir. Nah, jadi justru kuburan orang tua kita, anak kita, ya, kita usahakan agar tetap mengenalnya, mengenalinya, dikenali dengan nisannya, sehingga sewaktu-waktu kita ziarah mengunjunginya untuk memberi manfaat buatnya, mendoakannya. Nah, wallahu a'lam. Bolehkah kita mengurus jenazah seorang muslim yang tidak sholat? Nah, ini pertanyaan sulit. Nah, ini permasalahannya kembali kepada kembali kepada masalah. Kembali kepada masalah, apakah muslim yang tidak sholat dengan meninggalkan sholat dia kafir atau tidak? Nah, kalau dia tidak sholat karena mengingkari wajibnya sholat, dia kafir, murtad, jelas. Nah, yang jadi masalah kalau dia meyakini wajib sholat tapi dia tidak sholat. Nah, karena malas. Apakah dia menjadi kafir atau murtad dengan itu atau tidak, diperselisihkan oleh ulama. Nah, pada pembahasan kami yang terakhir masalah ini, dan itu sudah ditampilkan di majalah syariah di problem Anda, wallahu alam, di situ kami merujukkan tidak murtad. Nah, tetapi fasik melakukan amalan dosa besar yang besar yang disifati dengan amal yang disifati dengan kekufuran. Ya, dosa besar itu disifati yang kekufuran, tapi kekufuran itu bukan kufur besar, kufur kecil dan sangat berbahaya. Nah, tapi dia fasik. Nah, jika demikian, ya, selama dia masih statusnya fasik, tidak sampai keluar dari Islam, tidak sampai murtad, berarti masih muslim. Nah, masih muslim. Nah, ini yani di masih diurusi seperti jenazah muslim. Nah, ini saat ini kondisi di Jakarta sulit mencari kuburan. Bagaimana solusinya? Ya, kuburan bisa di diperpanjang, akan semakin banyak kuburan, sedangkan lahan semakin sempit. Maksudnya sepertinya dalam hal membuat lahan berkuburan, apalagi Jakarta ya, itu kembali kepada ini kan, pengaturan pemerintah kan. Nah, itu ada aturan-aturannya. Nah, membuat lahan perkuburan gitu. Allahul musta'an. Sebenarnya ulama menjelaskan bahwa kuburan itu apabila sudah ya sekian lama, sudah lama sekali. Nah, puluhan tahun misalkan. Al-muhim ada ahli ya, yang memang dia ahli menilai. Nah, dengan struktur tanah seperti ini diprediksi kuat bahwa ini mayat yang dikubur dalam waktu sekian puluh tahun lamanya ini sudah hancur gitu. Nah, itu kata ulama bisa dipakai lagi. Nah, bisa dipakai lagi untuk penghuni berikutnya. Difahami? Karena yang dikubur sebelumnya itu sudah benar-benar hancur. Maka itu bisa digali lagi untuk dipakai lagi menguburkan. Nah, jadi kuburan baru. Bagaimana hukum suatu masakan atau makanan ini tidak terkait dengan jenazah? Nah, bagaimana hukumnya menunggu keluarga dekat atau seperti anak, suami, istri dan seterusnya untuk bisa melihatnya terlebih dahulu? Terkadang ada anggota keluarga yang jauh. Nah, dalam syariat kita pengurusan jenazah itu harus disegerakan. Nah, pengurusan jenazah harus disegerakan, tidak boleh ditunda. Nah, apa yang dilakukan oleh sebagian orang ditunda misalkan sampai sehari, sampai bermalam, sampai melewati waktu sholat, lama gitu hanya untuk menunggu kerabat, maka ini melanggar. Asri'u bil janaiz, kata Nabi SAW. Hendaknya kalian bersegera, bercepat-cepat mengurus jenazah. Nah, maknanya umum, segera mengurusnya, tidak ditunda. Nah, dan setelah selesai segera dimandikan, dikafani, disolati dan cepat-cepat membawanya ke kuburan. Nah, jadi kalau memang anggota keluarga itu jauh posisinya, sudah. Nah, tidak harus ditunggu. Nah, dia bisa mendoakannya dan dia bisa menyusul. Andaikan terlambat datang karena melaksanakan sunnah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjalankan syariat, yaitu bersegera segera diurusi. Kemudian dia terlambat datang. Nah, dia bisa menyolatinya dari atas kuburannya. Bisa menyolati dari atas kuburannya. Nah, bagaimana hukum masak apa ini, masakan makanan yang dalam pengerjaan memasaknya menggunakan kuas atau bulu babi? Nah, bulu babi najis. Nah, ketika tersentuh oleh bulu babi, ya berarti tersentuh najis. Nah, ada kuas yang terbuat dari bulu babi? Hah? Dipastikan dari bulu babi? Ini bertanya secara, ini sekarang bertanya hukum. Nah, yang namanya hukum ya, jelas bulu babi walaupun bulunya itu najis. Nah, jadi makanan yang tersentuh olehnya berarti ternajisi oleh bulu babi. Tapi makanan biasanya basah kan? Nah, apabila mengecat tembok, ya nah, basah itu, sehingga berlepotan dengan najis bulu babi. Jadi kalau yang dipastikan itu kuas itu adalah bulu babi, maka jangan dipakai. Nah, jangan dipakai. Nah, bagaimana hukum ketika qiyam, sholat, dan anak menangis? Ini terkait dengan yang tadi. Kemudian digendong supaya berhenti menangis. Ini biasa terjadi pada, sering terjadi pada ummahat. Ketika berdiri ya, dan anaknya menangis, ya, anaknya di bawah ya. Nah, kemudian digendong. Ya, ini merunduk untuk mengambilnya, jangan, ini membatalkan sholat. Sabar akhirnya. Nah, sabar. Sampai akhirnya ketika sampai pada gerakan apa? Nunggu sampai ruku'. Nah, beri ruku', ambil. Nah, tapi hati-hati. Kalau jangan apa, kalau anak itu, bayinya itu ya pakai apa? Pakai pampers, nah, pakai popok gitu kan. Nah, kalau ternyata dia sudah kencing, hah? Kalau dia sudah kencing, nah, kemudian diangkat, ya, berarti membawa najis, hah? Ya, dipastikan, nah, dia masih belum bernajis. Nah, karena kan tidak boleh sholat dengan membawa najis. Ini yang perlu diwaspadai. Yang sampai sudah penuh air kencing di situ. Nah, di pempesnya itu kemudian dia diangkat, ini berarti membawa najis, ini tidak boleh. Astaghfirullah. Bagaimana jika meninggal dalam keadaan alat spiral masih di dalam? Apakah mayatnya dioperasi? Harus dioperasi? Alat tersebut sudah berusaha diambil tapi tidak bisa. Nah, yang Anda tahu penjelasan ulama terkait dengan masalah ini seperti halnya jika seseorang misalkan memakai gigi palsu, ya. Nah, kemudian dia meninggal, apakah gigi palsu itu dilepas? Ini sesuatu yang dikenakan di tubuh karena tuntutan hajat, kebutuhan. sehingga dibolehkan. Nah, itu kalau memang itu bermanfaat dan akan dijadikan warisan, misalkan giginya gigi emas, nah ini bisa dijadikan warisan. Ini kalau dikubur kan terbuang. Nah, maka dilepas, diambil, dicopot. Karena itu harta yang berharga, tidak boleh membuang-buang harta dengan sia-sia. Tetapi dengan syarat tidak memutilasi mayat. Kalau gara-gara itu sampai membuat patah menjadi ya, memutilasi dia, menganiaya gitulah. Gara-gara itu disayat dan seterusnya, maka tidak boleh, kata ulama. Nah, sambil ini spiral mau dikeluarkan buat apa gitu. Nah, dikubur aja bersama dengan jenazahnya. Sesuatu yang tidak berharga kan? Hah? Jadi yang diambil sesuatu yang terpasang di tubuh jenazah, yang memang dipasang karena butuh, apabila berharga itu harta yang berharga sehingga tidak termasuk dalam kategori idha'atul mal, membuang harta yang dengan sia-sia. Tapi dengan syarat diambil tanpa berisiko apa? Menganiaya mayat. Kalau tidak berharga biarkan saja. La ilaha illallah. Naam. Beberapa pertanyaan ana tunda ya. Nah, nanti insyaallah pertemuan berikutnya. Nah, apa ini bisa dijawab di majelis yang lain atau di majelis ini juga? Di majelis juga berarti pertemuan berikutnya nanti. Nah, ana terasa sudah terasa capek, ana khawatir dipaksakan. Nah, barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan difahami dengan baik. Naam. Jika ada yang benar, itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kekeliruan, kekurangan dari syaitan dan dari pribadi ana. Naam, kita akhiri subhanallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.